Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapan penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan ayat yang kedua, yaitu di antara ayat yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah Al-Baqarah, yaitu pada ayatul kursi. Pada ayat ayatul kursi. Di mana ayatul kursi ini memiliki keutamaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu beliau menyebutkan ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama boleh sebutkan di surah Al-Ikhlas. Sekarang di antara ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sebutkan dalam ayatul kursi? Dalam ayatul kursi. Beliau mengatakan wa li hadza kana man qara hadhil ayata fi laila lam yazal alai min Allah hafizun wa la yuqarribu syaitan hatta yusbiha. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, oleh karena itu siapa yang membaca ayatul kursi ini di setiap malam, maka terus-menerus ada untuknya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Ini hadisnya sahih. Ini diantara hadis yang menyebutkan keutamaan ayatul kursi, yaitu siapa membacanya di setiap malam, bisa sebelum tidur, ya. Sebagaimana datang dalam hadis, yang jelas dia baca di malam hari, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Sampai pagi. Ya, ini sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Demikian pula apa yang Syekh Muhammad Khalil Harras sebutkan keutamaan ayatul kursi, yaitu dalam hadis Ubay bin Ka'ab ketika Nabi bertanya kepada beliau, ya Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'zham, ayat apa yang paling agung, yang paling besar, yang paling dahsyat dalam Al-Quran? Beliau mengatakan Allahu Rasulullah wa'alam. Maka Nabi mengulangi pertanyaan lagi. Nabi terus mengulangi pertanyaannya, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, ayatul kursi. Maka Nabi meletakkan tangannya di pundak Ubay bin Ka'ab, kemudian beliau mendoakan Ubay bin Ka'ab, liyah nikah hadal ilma ya bal mundir, semoga ilmu ini menancap dalam dadamu, semoga ilmu ini terus menerus ada padamu. Dan ini sudah kita sebutkan ya, ini keutamaan ayatul kursi. Keutamaan ayat Al-Kursi. Kemudian lanjut beliau mengatakan rahimahullahu taala, wala ghurwa faqad istamalat hadhil ayatal azimah. Hadhil ayatul azimah min asma'ir rabbi wa sifatihi ala malam tashtamil alai ayatan ukhra. Beliau menyebutkan bahwa tidak heran. Bukan sesuatu yang mengherankan kenapa ayatul kursi memiliki keutamaan khusus. Kenapa ayatul kursi dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Kata Syekh, bukan sesuatu yang mengherankan. Beliau mengatakan wajar. Kenapa? Beliau mengatakan faqad istamalat hadhil ayat. Karena ayat ini terkandung di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang tidak dikandung oleh ayat-ayat yang lain. Maksudnya tidak ada ayat yang seperti ini. Tidak ada ayat yang mencakup yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang terkandung dalam ayatul kursi. Nanti beliau akan urai ayat-ayatnya. Faqad akhbarallahu fiha an-nafsi bi annahu al-mutawahhidu fil ilahiyyah alladzi la tambagi al-ibadatu bi jami'il anwa'iha wa sa'iri suwariha illallah. Kata Syekh, sungguh dalam ayatul kursi itu Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mutawahhid, esa, satu dalam perbuatannya, satu dalam peribadatan, satu dalam seluruh kekuasaannya. Itu pada ucapan Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti Allah mensifatkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sembahan yang benar. Mutawahhid, satu. Esa dalam ilahiyah. Alladzi la tambagil ibadatu bi jami' anwa'iha, yang tidak pantas untuk seluruh ibadah dan jenis-jenisnya diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pantas ibadah itu diserahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, illa lahu. Itu maknanya la ilaha illa huwa. Berarti kalau kita istilahkan dengan bahasa lebih mudah, la ilaha illa huwa terkandung di dalamnya makna la ilaha illallah. Sama dalam Al-Qur'an ini banyak seperti ini. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan la ilaha illa ana. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan la ilaha illa huwa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan la ilaha illa Allah. Sama semuanya. La ilaha illa ana fa'budni, dan surah Thaha. Tidak ada sembahan yang benar kecuali saya, fa'budni, sembahlah saya. Ini semuanya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mutawahhid. Allah bersendirian dalam tiga hal. Apa ini? Hah? Rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bersendirian dalam mengatur, mencipta, memberikan rezeki. Tidak ada membantu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil uluhiyah. Allah sendiri dalam uluhiyah. Maksudnya apa? Hanya Allah yang diserahkan untuknya ibadah, tidak kepada selainnya. Tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya. Dan ini sudah kita sebutkan dalam Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuan ahad. Kemudian yang ketiga, sendiri dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Bagaimana maksudnya itu? Sendiri dalam nama-nama dan sifatnya. Nama dan sifat itu semua dimiliki oleh makhluk. Tapi maksudnya Allah bersendirian, maksudnya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya. Walaupun namanya sama, Allah mendengar, makhluknya mendengar. Allah melihat, makhluknya melihat. Ya, manusia punya tangan, Allah juga memiliki tangan. Tetapi tidak ada yang semisal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatannya makhluk. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Sampai sebutkan ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-samiul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah, yang semisal dengan Allah sedikit pun, siapapun dia. Nah, inilah namanya tauhid salasah. Tauhid yang tiga. Maka dalam firman Allah la ilaha illahu terkandung dalamnya tauhid as-salasah, tauhid yang tiga. Kemudian kata Syekh, Syekh mulai merinci tentang ayatul kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi ayat yang paling agung? Kata beliau, setelah Allah menyebutkan, mensifatkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mutawahhid, Allah esa, Allah itu satu. Summa ardafa qadiyatat tauhid bima yashhadu laha min dzikri khasaisihi wa sifatihi al-kamilah. Setelah itu Allah menyebutkan, ardafa, menggandengkan. Ya, ardafa itu digandengkan, menyusul langsung. Makanya orang dibonceng di kendaraan namanya ardafa. Kenapa? Sebab dia dekat. Ardaf, Ardif. Allah menggandengkan, langsung menyusul dengan menyebutkan tauhid, asma wa sifat, menyebutkan nama-nama dan sifatnya yang yashhadu, yang mendukung, menguatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa. Maksudnya apa? Setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Allah menyebutkan kekhususannya. Ya. Jadi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu khusus untuk Allah ya. Ya, makanya di zaman Imam Ahmad ada orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Kenapa dikafirkan? Jadi ya, menamakan anaknya Allah Lafzul Jalalah, kafir. Kenapa? Itu dari kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, kekhususan Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah menyebutkan kekhususannya dari sifat-sifatnya yang sempurna. Fadzakara annahu al-hayyul ladzi lahu kamalul hayah. Allah menyebutkan bahwa dirinya memiliki sifat hidup. Sifat hidup yang sempurna. Saya berikan satu kaidah. Bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah, perhatikan ya, ini kaidah penting. Ilmu penting. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita ambil dari Al-Quran itu dengan tiga cara. Atau dengan kata lain, ketika Allah menyebutkan sifatnya dalam Al-Quran, sifat-sifatnya itu dengan tiga bentuk. Yang pertama, Allah menyebutkan dengan fi'il, kata kerja. Dari kata kerja itu kita bisa ambil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk fi'il. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Akan datang Allah pada hari kiamat dan malaikat bersof-sof datang pada hari kiamat. Ini sifat. Sifat apa? Al-Maji. Bahwa Allah akan datang nanti pada hari kiamat. Kemudian dalam Al-Quran Allah katakan, setelah Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, setelah itu Allah mengatakan summastawa alal arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Istawa fi'il, perbuatan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tinggi, menetap di atas arshnya. Berarti kita ambil apa? Sifat al-istiwa. Berarti Allah menetap tinggi di atas arshnya. Nanti akan ada bab khusus tentang istiwa. Beliau panjang lebar menyebutkan tentang istiwa. Sebab banyak yang mengingkari itu istiwa. Ini satu. Jelas ya? Bisa kita ambil sifat Allah dalam Al-Quran dari bentuk fi'ilnya, perbuatan. Bentuk fi'ilnya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan minna, anugerah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberi anugerah, maha memberi minna. Jelas? Yang kedua, kadang kita ambil sifat Allah dalam Al-Quran dengan bentuk penyebutan sifatnya langsung. Bukan perbuatannya, tapi bentuk sifatnya langsung yang datang, yaitu bentuk masdar. Seperti dalam Al-Quran Allah katakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Perhatikan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rahmah ini bukan fi'il, isim ini. Allah menetapkan untuk dirinya ada sifat rahmat. Berarti kita ambil dari ayat ini, berarti Allah memiliki sifat rahmat. Kenapa? Langsung Allah sebutkan sifatnya langsung. Kalau tadi, perbuatannya yang pertama. Jelas? Masdar. Sifat izzah. Allah sebutkan. Walillahil izzatu. Walirasulihi. Walil mu'minin. Untuk Allah itu izzah. Kemuliaan. Keperkasaan. Keagungan. Allah memiliki sifat kuat. Allah itu maha kuat. Allah sebutkan langsung sifatnya. Dalam Al-Quran. Innallahu warrazzaq. Innallahu warrazzaq. Dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberi rezeki. Dan Allah memiliki al-quwwah, kekuatan. Itu bukan fi'il. Isim. Apa tanda isim? Hah? Bagaimana membedakan fi'il dengan isim? Kalau ada alif lamnya, isim. Enggak ada tuh fi'il ada alif lamnya. Yang sudah belajar bahasa Arab tahu tanda-tanda isim. Jelas? Dua. Yang ketiga, bisa kita ambil sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan dalam bentuk nama. Jelas? Sebab kaidahnya, ini kaidah penting. Semua nama terkandung di dalamnya sifat. Tapi tidak semua sifat ada di dalamnya nama. Jelas? Saya ulangi. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim, itu di dalamnya ada sifat. Tapi tidak semua sifat ada nama di dalam. Tidak semua sifat terkandung di dalamnya nama. Tapi kalau semua nama pasti ada sifat. Bagaimana bentuk nama itu, Ustaz? Dalam Al-Quran nama datang dalam penyebutan dalam bentuk isim fa'il. Dalam Al-Quran Allah katakan wa huwa sami'ul basiru. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu nama As-Sami'. Ar-Rahim nama. Ar-Rahim, Ar-Rahman nama. Makanya namanya orang Abdurrahman, Abdurrahim. Jelas? Itu semua nama dalam Al-Quran itu. Nah, di dalam nama itu ada sifat. Nama As-Sami'. Allah memiliki nama As-Sami'. Masa dikal dong orang-orang orang-orang awam di luar itu sudah hitung Asmaul Husna 99. Hah? Dipasang lagi di depan Musa. Nah, itu mereka yang hitung itu, dia kumpulkan dalam Al-Quran. As-Sami' Al-Basir. Al-Mu'ti, yang Maha memberi. As-Sami' apa artinya As-Sami', yang Maha mendengar. Berarti dari kata As-Sami', dari nama Allah As-Sami', kita ambil sifat Allah Maha mendengar. Jelas? Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Ini bantahan untuk mereka ini. Orang-orang Mu'tazilah apa? Ditetapkan nama. Ya Allah ada namanya As-Sami, tapi Allah tidak mendengar. Allah ada namanya Al-Basir, yang Maha melihat, tapi Allah tidak melihat. Ditetapkan nama, dia tolak sifat. Padahal dari nama itulah kita ambil sifat. Berarti sama saja, dia tolak nama dan dia tolak sifat. Dua-duanya dia tolak itu. Jelas ya? Tapi tidak semua sifat Allah ada namanya di situ. Saya contohkan. Dalam hadis Nabi mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailah hina yabqa thulutsal akhir." Kata Nabi di hadapan para sahabat, Allah turun, yanzilu fi'il mudhari, kata kerja. Allah itu turun di langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir di setiap malam. Yanzilu, pekerjaan, perbuatan, Allah turun. Apakah dari kata yanzilu kita namakan Allah, Allah itu maha nazil, yang maha turun? Tidak. Sebab nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kecuali yang Allah namakan untuk dirinya. Kita namakan Allah dengan sebuah nama? Iya. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Berarti kalau dalam kaidah itu kita sebut, berarti kalau kita istilahkan perbuatan Allah atau sifat-sifat Allah lebih luas pembahasannya daripada bab nama. Sifat Allah atau perbuatan Allah itu lebih luas pembahasannya daripada nama-namanya. Kalau nama-nama itu agak sempit. Kenapa? Sebab terbatas pada dalil dinamakan. Kecuali Allah sebutkan langsung nama itu. Kalau perbuatan, sifat, ya bisa dari perbuatannya kita ambil, oh sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama enggak. Nah, makanya para ulama dari situlah membuat kaidah yang tadi kita sebutkan, bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada sifat. Tapi tidak semua sifat ya, di dalamnya ada nama. Jelas ya? Baik. Beliau kata beliau fa dzakara annahu hal al-hayyul ladzi lahu kamalul hayah. Kata Syekh, Allah menyebutkan dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Ini hayyu. Apa ini? Hah? Nah? Nah? Nama. Al-hayyu. Nama itu. Al-qayyum. Nama juga. Hayyul qayyum. Nama-nama Allah. Allah menyebutkan dua namanya. Al-hayyu dan al-qayyum. Makanya ada orang namanya Abdul Hayy. Abdul Hayy, hambanya yang maha hidup Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki nama Al-Hayyu. Apa maksudnya Hayyu? Alladzi lahu kamalul haya. Al-Hayyu adalah yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Walaupun makhluk juga hidup, binatang hidup, manusia hidup, Allah juga hidup, tapi beda sifatnya. Beda. Sifat hidup Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dan ingat kaidahnya? Ya. Sudah berapa kaidah saya sebutkan? Masya Allah, kalau antum kumpul itu kaidah semuanya, Masya Allah. Kaidahnya bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala sempurna. Semua nama-nama Allah sempurna. Disitulah letak perbedaannya dengan nama atau sifat makhluk. Makhluk bersifat dengan sifat itu juga. Ya. Tapi berbeda. Sifat Allah memiliki kekhususan yang khusus sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sifat makhluk, ya, pendengarannya makhluk, penglihatannya, tangannya, kakinya, sesuai dengan makhluk, sesuai dengan masing-masing orang. Tangannya gajah juga punya, semut juga punya tangan. Tangannya semut, apakah sama tangannya gajah? Tidak, sesuai dengan semutnya. Tangannya gajah juga seperti itu. Apalagi dengan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala sempurna. Makhluk hidup juga tapi tidak sempurna. Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar pingsan. Kenapa? Sebab hidupnya makhluk tidak sempurna. Diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian. Dulu makhluk tidak ada, makhluk dulu, kemudian ada. Makanya Allah katakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan, sebab Allah tidak ada permulaannya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hal ata alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak, belumkah datang kepada manusia? Dulu manusia belum, tidak pernah disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Dulu tidak ada yang kenal apa itu manusia. Tidak pernah ada di muka bumi. Nanti ketika Allah menciptakan orang tua kita, Adam dan Hawa, baru ada manusia. Dulu tidak ada. Setelah itu hidup ya, dengan kehidupan yang kurang. Di akhir lain dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala wal awwal wal akhir. Jelas ya? Berarti kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Makanya Allah tekankan di lanjutan ayatnya, la takhudhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh dengan ngantuk dan tidak tidur. Kenapa? Sebab maha sempurnanya sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnanya hidupnya Allah Subhanahu wa taala, tidak tidur, tidak ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk saya tidak. Baik. Li'anna hayatahu min lawazimi dzatih. Kenapa kita katakan kehidupan, kenapa kita katakan hidup Allah sempurna? Sebab sifat hidup itu terus-menerus ada pada zat Allah. Berarti Syekh ingin mengingatkan satu ilmu penting. Berarti kalau kita katakan hidup Allah sempurna, berarti zat Allah, dirinya Allah sempurna pasti. Itu keharusan. Kalau kita katakan kehidupannya Allah sempurna, berarti pasti zatnya Allah, dirinya Allah sempurna semuanya, dari segala sisi sempurna. Kenapa? Sebab kehidupannya sempurna. Ada orang banyak hartanya, punya banyak kendaraan, banyak anaknya, nikmat, Masya Allah, hidup senang, tapi tidak tangannya satu, tidak sempurna hidupnya. Paham? Ada orang sempurna badannya, baik, sempurna badannya, Masya Allah, ada hartanya banyak, banyak keturunannya juga, apalagi nikmat-nikmat dunia, tapi bodoh, jahil, kurang. Kenapa? Sebab kehidupan manusia tidak sempurna. Saya ingin jelaskan bahwa ketika kita katakan Allah sempurna hidupnya, berarti semua sifat-sifat ada Allah yang ada pada zat Allah, yang ada pada dirinya Allah sempurna. Tangannya, pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, semuanya sempurna. Kenapa? Hayatul kamilah, kehidupannya Allah sempurna. Kalau kita katakan salah satu sifat Allah tidak sempurna, berarti kehidupannya Allah tidak sempurna. Kenapa? Sebab semua sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu terus menerus ada pada zatnya. Sementara kita katakan Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna, berarti zatnya Allah sempurna. Berarti keharusannya semua sifat-sifat Allah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala sempurna. Pendengaran, penglihatan, tangannya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sebab kehidupan Allah sempurna. Saya akan jelaskan itu. Baik, kata beliau, wa kamalu hayati yastalzimu subuta jami' sifat al-kamal al-dhatiyah lahu. Kata Syekh, semua kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala mengharuskan tetapnya seluruh sifat-sifat dhatiyah untuk Allah. Ini saya perlu kasih satu ilmu lagi penting. Sifat Allah terbagi dua, sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Ini berulang-ulang sudah kita ulang, dan lumatul itikad juga pernah kita ulang. Sifat Allah terbagi dua, ada namanya sifat zatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Zat dari kata zat, sudah paham ya? Zat. Fi'l dari kata fi'l, perbuatan. Apa itu sifat zatiyah? Sifat zatiyah adalah semua sifat-sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Itu zatiyah namanya. Seperti sifat pendengaran, tidak pernah Allah tuli, tidak pernah Allah tidak mendengar walaupun sedetik. Tidak pernah. Terus menerus Allah mendengar, terus menerus Allah melihat. Tidak pernah itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat walaupun beberapa menit. Tidak. Ya. Tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ini semua sifat zatiyah namanya. Apalagi sifat hidup, sifat zatiyah. Haya. Jadi kalau ada yang tanya apa sifat zatiyah, sebut. Jawab, sifat yang terus menerus bersifat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat itu. Terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sifat zatiyah. Sifat yang kedua ada namanya sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah? Sifat yang bentuknya perbuatan. Maksudnya apa? Allah kalau mau berbuat, melakukan sifat itu, Allah lakukan. Kalau tidak, Allah tidak lakukan. Seperti sifat turun misalnya, yang kita contohkan tadi. Kata Nabi SAW, Allah turun di langit dunia sepertiga malam terakhir. Kapan Allah turun dalam hadis? Pada malam pada malam hari. Berarti kalau selain waktu itu, Allah tidak turun. Berarti sifat turun, sifat fi'liyah namanya. Yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah mau bersifat dengan sifat itu, Allah lakukan perbuatan itu. Sebab Allah berfirman, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah maha berbuat, maha berkehendak terhadap apa yang Allah inginkan. Fa'alu lima yurid. Allah itu maha berbuat terhadap apa yang Allah inginkan. Jelas sifat fi'liyah beda ya. Apalagi sifat fi'liyah? Al-ghadab. Marah, murka. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Siapa yang bunuh seorang beriman secara sengaja, balasannya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah ghadab, marah, murka padanya. Ini juga sifat fi'liyah. Kenapa? Sebab Allah menginginkan hal itu. Tapi pada orang beriman, Allah cintai. Allah tidak murka kepada orang-orang beriman. Berarti sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginannya. Itu sifat filia namanya. Dan ini banyak contohnya. Sifat cinta, mencintai, murka, marah. Sifat apa lagi? Istiwa. Istiwa itu filia. Perbuatan Allah. Kapan Allah istiwa? Kapan Allah istiwa? Kapan? Saya bisa jawab. Kapan Allah beristiwa di atas arsy? Hah? Setelah menciptakan langit dan bumi. Kenapa ragu? Dalam ayat. Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Dalam Al-Qur'an. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, Allah menyebutkan kemudian setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Berarti sebelum ada langit dan bumi, Allah telah beristiwa. Jelas? Ini sifat istiwa, tinggal di atas arsy. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian. Nah, kalau sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala ini zatiyah, terus menerus. Maksudnya ditekankan di situ dalam ayat bahwa sifat istiwa adalah sifat fi'liyah, yaitu Allah berbuat. Allah tinggal di atas arsy-Nya, menetap tinggi. Itu juga sifat fi'liyah. Sifat-sifat yang perbuatan, sifat tadi yang kita sebutkan tadi, Allah akan datang pada hari kiamat, itu juga sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Ya, Syekh sebutkan bahwa sifat hidup yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala mengharuskan apa? Tetapnya semua sifat-sifat zatiyah untuk Allah, pendengaran, penglihatan, ya, izzah, keperkasaan, tidak pernah Allah itu lemah, ya. Maha kuat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat zatiyah juga, tidak pernah Allah itu lemah walaupun sedikit. Allah terus menerus maha kuat, jelas. Allah terus menerus memiliki sifat izzah, perkasa. Baik. Allah Subhanahu wa taala, sifat al-hayah, kehidupan yang sempurna mengharuskan tetapnya semua sifat-sifat yang zatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari al-izzah, keperkasaan, wal qudrah, kemampuan. Ini juga sifat zatiyah, ini qudrah, mampu. Tidak pernah Allah tidak mampu. Selalu Allah mampu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Apalagi wal ilm, ini juga sifat zatiyah. Allah Maha berilmu. Dalam Al-Qur'an Allah katakan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ketahuilah. Ketika Allah menyebutkan pencipta langit dan bumi, setelah itu Allah katakan itu agar kalian tahu bahwa Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu dan Allah Maha berilmu, Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala tahu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, dan Allah tahu yang akan terjadi. Tiga waktu. Yang telah lampau, yang sekarang dan yang akan datang, semuanya Allah tahu. Bahkan Allah tahu yang tidak terjadi. Seandainya yang tidak terjadi terjadi, seandainya dia terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Dalam Al-Quran semua dijelaskan. Dalam Al-Quran Allah katakan tentang orang-orang munafik yang tidak keluar berperang bersama orang-orang beriman. Ini tidak terjadi ya. Tapi kata Allah, walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya, perhatikan. Seandainya mereka itu kemarin, seandainya mereka kemarin itu keluar berperang. Ini mereka tidak terjadi ya, mereka tidak ikut berperang, takut mati orang munafik. Kata Allah, seandainya mereka itu ikut berperang bersama kalian, wahai para sahabat, ma zadukum illa khubala, tidak akan menambah kalian kecuali penderitaan saja. Maksudnya Allah bersyukur kalian itu, mereka orang munafik tidak ikut berperang. Kalau dia ikut menderita saja, khubal, tambah susah. Perhatikan, Allah tahu bagaimana terjadinya. Yang tidak terjadi, seandainya terjadi. Ya, tentang orang-orang kafir ketika masuk dalam neraka, mereka minta untuk dikeluarkan kembali. Ini mustahil terjadi, tidak mungkin. Ya. Mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairu alladzi kunna na'mal." Ya Allah, keluarkanlah kami ini, saya kami akan beramal yang dulu amalan itu kami tinggalkan. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan, "Walau ruddu la'adu liman hu anhu." Seandainya mereka dikembalikan itu, mereka akan mulai kembali kafir lagi kembali. Kenapa mereka minta itu? Sebab sudah rasakan neraka. Sudah merasakan api neraka. Ini ilmu Allah. Makanya para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Kenapa Jahmiyah dikafirkan? Salah satunya sebab mereka mengingkari ilmu Allah As-Sabiq. Mengingkari ilmu Allah. Jahmiyah berkeyakinan bahwa Allah tidak tahu perkara kecuali setelah terjadinya. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Nanti terjadi, baru Allah tahu. Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Jahmiyah yang begini sifatnya ini sudah hampir punah. Ini Jahmiyah dulu ini. Kata Ibnu Taimiyah, di zaman Ibnu Taimiyah hampir sudah punah yang berkeyakinan seperti ini. Kebanyakan Jahmiyah mutaakhirin yang terakhir tetap meyakini dan menetapkan ilmu Allah yang terdahulu, bahwa Allah mengetahui perkara sebelum terjadinya. Sebelum terjadinya. Ini kafir ini jelas. Ya. Berarti menganggap Allah itu jahil, bodoh. Apalagi sifat Allah al-hikmah, sifat as-sam' pendengaran, al-basar penglihatan, wal iradah keinginan kehendak, wal masyiah wa ghairiha dan selainnya dari sifat-sifat dzati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sempurna ini. Kenapa? Sebab Allah memiliki sifat hidup yang sempurna. Berarti semua sifat-sifatnya Allah sempurna. Kalau kita katakan ada satu sifat yang tidak sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, ambil satu contoh ya, sifat pendengaran misalnya atau penglihatan. Tidak sempurna penglihatan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak bisa katakan Allah itu sempurna hidupnya. Sebab ada yang tidak sempurna dalam kehidupannya. Kan begitu. Tetapi Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Hayyul Qayyum, Maha Hidup dengan kehidupan sempurna. Kata Syekh berarti harus seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Wa ghairiha in la yatakhallaf syai'un minha illa linaqsin fil hayat. Kata Syekh, sebab tidak ada satu sifat pun yang kurang dari sifat-sifat itu tadi. Pendengaran, penglihatan, kemampuan, ilmu, kecuali pasti itu mencacati atau mengurangi sifat kehidupan. Lihat saja pada makhluk. Lihat saja pada makhluk. Ada makhluk yang tidak sempurna penglihatannya. Ada makhluk yang tidak sempurna pendengarannya. Agak tuli-tuli sedikit, TTS. Kita katakan tidak sempurna hidupnya. Kenapa? Tidak sempurna pendengarannya. Ada yang rabun-rabun. Jelas ya? Itu maksud Syekh. Fal kamalu fil hayah yatba'uhu al kamal fi sa'ir sifat allazimah lil hayah. Masya Allah. Ini kaidah. Kata beliau, sempurnanya sifat kehidupan Allah ini mengharuskan ikut sempurnanya seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat kehidupan. Seperti ilmu, pendengaran, penglihatan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah ketika membatilkan sembahan orang-orang musyrik, ketika Allah membatilkan sembah orang musyrik, Allah sebutkan salah satu sifat yang mengharuskan kalau dia sembahan harus memiliki sifat itu. Apa itu? Pendengaran, penglihatan. Sebab bagaimana dia bisa dianggap sembahan? Berdoa kepadanya, dia tidak mendengar. Berdoa kepadanya, dia tidak melihat. Tidak bisa menjawab doa. Lah kok disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghujai bapaknya, Azar. Kalau ada yang tanya siapa nama bapaknya Ibrahim, sebut Azar dalam surah Al-An'am. Azar namanya bapaknya Ibrahim. Ya. Jadi jangan kasih nama anak Azar ya. Kenapa? Ada dalam Al-Quran. Kafir itu kan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghujai bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kamu sembah? Perhatikan, patung disembah bapaknya, patung. Nabi Ibrahim membuka pikiran bapaknya supaya mau berpikir. Kenapa kamu sembah yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa mendengarkan dan tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikanmu apa-apa? Kenapa kamu sembah itu? Apa yang kita pahami dari ayat itu? Berarti sembahan yang benar adalah yang maha mendengar dan yang maha melihat dan yang maha menjawab seluruh doa. Kan begitu? Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Itu sifat-sifat yang mengharuskan sempurnanya kehidupan. Berarti sempurna seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan kehidupan. Seperti ilmu, pendengaran, penglihatan, kehendak, dan yang semisalnya. Summa qarana dzalika bi ismihil qayyum. Kemudian Allah menggandengkan lagi nama al-hayah, al-hayy, sifat al-hayah dengan al-qayyum. Dari nama Allah, nama-nama Allah al-qayyum. Apa ini al-qayyum? Wa ma'nahu, maknanya adalah allazi qama bi nafsihi, yang tegak dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak butuh pembantu, tidak dilahirkan. Tegak dengan sendirinya, ada dengan sendirinya. Wastagna an jami khalqihi, dan Allah tidak butuh terhadap seluruh makhluknya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fuqara, fakir, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada siapapun dan maha terpuji. Walaupun manusia seluruhnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, nari beriman walaupun satu, tidak akan membahayakan Allah, tidak akan memudaratkan Allah walaupun sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In takfuru antum wa man fil ardh jami'an fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Kata Allah, walaupun kalian penduduk bumi kafir kepada Allah semuanya. Kata Allah, fa inna Allahu al-ghaniyul hamid, maka Allah ketahuilah, Allah maha tidak butuh, goni, kaya, tidak butuh kepada siapapun, walaupun kafir semua. Di sinilah letak kesatannya orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwa, ini salah satu keyakinannya, Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika seorang beramal sholat, puasa, zakat, maka Allah wajib membalas dengan surga, wajib hukumnya. Perhatikan, mereka menganggap amalan hamba, iya, dengan amalanlah hamba itu masuk surga, iya, dengan amalannya. Maksudnya dia dapatkan surga karena dia beramal. Ketika dia sudah beramal melakukan ketaatan, maka Allah wajib balas dia. Ini keyakinan yang batil. Mereka mengibaratkan sama ketika orang bekerja, satu bulan kerja dengan gaji 1 juta. Sepakat? Sepakat. Dia sudah kerja 30 hari, maka bosnya wajib menggaji 1 juta rupiah. Kenapa? Dia sudah melakukan kewajibannya, maka wajib dibayar haknya. Allah juga seperti itu. Ketika hamba sudah beramal, sholat, puasa, maka Allah wajib membayar dengan surga, dibalas surga. Itu keyakinan batil. Kenapa? Berarti kata-kata Allah butuh dengan amalannya hamba. Iya kan? Berarti Allah butuh dengan amalan kita. Allah butuh dengan amalan kita. Kata Nabi SAW, la yadkhulu jannata ahadukum bi amalihi. Tidak ada yang masuk surga di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Tidak ada. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu ya Rasulullah, iya. Kalau begitu Ustaz, apa yang masukkan orang ke dalam surga? Bukan amalan. Kata Nabi SAW, illa ayyatagammanani Allah birahmati, kecuali Allah selalu menaungi saya, memberikan saya rahmatnya. Itulah sebab orang surga, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita banding balasan Allah surga dengan amalannya hamba, tidak ada apa-apanya hamba itu, amalannya. Siapa yang memberikan kekuatan kita beramal? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Siapa yang memberikan kita hidayah sehingga mengenal sunnah? Allah. Kalau tidak kenal sunnah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masuk surga? Ya. Siapa yang balas dengan surga? Allah lagi. Ya. Siapa yang memberikan kita kemauan untuk beramal? Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapa banyak manusia yang tidak ada kemauan untuk beramal. Dia sehat, dia kuat, tidak mau beramal. Kenapa? Belum ada kemauannya. Makanya kita katakan amalan, iya, dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Berarti iya, bukan itu sebabnya orang masuk surga. Orang masuk surga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebab-sebab saja, iya, yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, wastagna an jami' khalqi, dan Allah tidak butuh kepada semua makhluknya, seluruh makhluknya. Ginan mutlaqan, maha kaya, maha tidak butuh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain, mutlak. Mutlak. Mutlak maksudnya apa? Tidak pernah butuh kepada siapapun. La tashubuhu syaibatu hajatin asla, yang tidak memiliki kemauan sama sekali, tidak dicampuri, dikotor dengan hajat, keinginan sedikit pun. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walam takun lahu sahibah, tidak ada teman untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh teman dalam mengatur langit, menciptakan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Li'annahu ghina dzatiyun, sebab maha kaya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada zatnya, terus menerus mutlak. Tidak bisa kita katakan, oh Allah hari ini tidak butuh, besok-besok Allah butuh, tidak. Kalau yang begitu itu makhluk hari ini masya Allah, dia merasa kaya, dia merasa tidak butuh, besok butuh temannya, butuh ini, butuh itu. Wa bi iqamatil mawjudatu kulluha, denganlah Allah lah, sebab Allah lah tegak semua makhluk alam ciptakan. Fahiyya faqiratun ilaihi faqran dzatiyya, semua makhluk butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yastagni anhu lahdah, dari sisi makhluk itu tidak pernah tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap. Selalu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa allazi ibtada ijadaha ala hadha nahwi min al-ihkam wal itqan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan makhluk di atas kesempurnaannya makhluk. Lihat manusia diciptakan dengan sempurna bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Sempurna bentuk itu. Tangan posisinya. Bagaimana kalau hidung menghadap ke atas lubangnya? Kalau hujan setengah mati. Laqad ahsana walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, taqwim. Sempurna pembentukannya, penciptaannya. Wa huwa allazi yudabbiru umuraha, dan Allah yang mengatur perkaranya makhluk. Wa yumidduha bikulli ma tahtaju ilaihi, dan Allah memberikan amaddah, memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh makhluk. Fi baqaiha, demi untuk tetapnya mereka bertahan hidup. Allah yang kasih. Diberi nafas, ya. Diberikan makanan, diberikan rezeki. Wa fi bulughil kamal allazi qaddaruha, qaddarahu laha, dan pada kesempurnaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah semua yang takdirkan. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir, maksudnya dengan kadar tertentu. Ya. Telah ditetapkan semuanya. Takdirnya, kapan meninggal, rezekinya, hartanya, kehidupannya, apakah dia celaka atau bahagia. Baik, kita cukupkan dulu ya pada pertemuan malam ini, cukup dulu. Ini pertanyaan masih panjang ini tentang Ayatul Kursi. Syekh masih banyak, masih akan lanjut terus menjelaskan tentang Ayatul Kursi. Bolehkah memberikan nama orang dengan izzah? Antum yang jawab, antum sudah belajar. Izzah. Izzah, apa nama arti izzah? Hah? Izzah. Perkasa, mulia. Boleh, enggak apa-apa. Izzah. Aziz saja boleh. Aziz. Bukan Abdul Aziz, Aziz boleh. Dalilnya mana? Dalam surat Yusuf. Namanya suami itu raja, Aziz. Wa qala timratul azizi, boleh. Yang tidak boleh itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ada anaknya dia kasih nama Rahman, ada namanya dia kasih nama Rahim, dia panggil nanti Rahim, tidak boleh. Kalau mau kasih nama, kasih nama Abdurrahim. Mau kasih nama Rahman, kasih Abdurrahman, sandarkan kepada Allah, hambanya yang Ar-Rahman, jangan Rahim dan Rahman, tidak boleh. Ya. Nah ini juga kekeliruan sebagian orang. Namanya orang bagus, Abdurrahim, Abdurrahman, dia panggil Rahman, Ramang. Hancur namanya orang. Tidak boleh, Abdurrahman, apa saya panggil Abdurrahman? Nabi SAW ketika melihat namanya sahabat yang jelek, dia ganti. Ini nama orang bagus kita kasih jelek. Kata Allah, fala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan jelek-jelek nama-nama yang, apa, gelar-gelar yang jelek. Tidak boleh. Abdurrahman panggil susahnya. Apa susahnya? Abdurrahman, mudah sekali itu. Abdurrahim. Mungkin mau ringkas Ustaz. Ada orang dalam hadis, iya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya So'bun, susah. Kehidupannya suka susah. Kata Nabi, siapa namamu So'b? Ganti namamu Sahal, mudah, sudah. Kehidupannya mudah terus. Ya, sebab memang doa itu kadang jadi nama ya. Doa jadi nama. Ada namanya orang Sukar, Sukarman. Sukar terus. Dan tauhid apa yang paling utama untuk dipelajari? Semuanya. Semuanya, tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, semuanya. Dan para ulama ya dalam buku-buku akidah semua menyebutkan tiga ini. Ini saja ya, yang kita bilang asma sifat, tidak, di dalamnya ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Semuanya menyinggung. semuanya dipelajari. Apakah termasuk sifat Allah malu? Hah, jawab. Malu katanya. Ada sifat Allah nama malu? Sifat Allah malu? Nama Allah Al-Hayah, Al-Hayy dan Al-Muhyi. Iya. Al-Hayy yang Maha Hidup, Al-Muhyi yang menghidupkan. Al-Hayy, iya, yang Maha Hidup. Malu. Dalam hadis innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu dengan kebenaran. Ketika sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis tidaklah seorang hamba berdoa, iya, Allah malu tidak mengabulkan doa. Ini juga dalilnya. Itu juga tadi yang saya sebut innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu dengan kebenaran. Itu dia dalilnya. Berarti sifat Allah sebagian berada bah tulisannya. Sifat Allah sebagian berada juga pada makhluknya. Sudah dibahas tadi. Makhluk mendengar juga, Allah juga mendengar, melihat, sama. Tapi hakikat dan bentuknya berbeda ya. Hakikatnya berbeda. Penamaannya sama. Ya. Tapi beda hakikatnya. Semuanya seperti itu. Ya. Semuanya sifat-sifat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.